kuntum sadiqin. Ma yanzuruna illa shayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ucap nuntut maksudnya. Mata iku kapan hadal waktu tawi ikilah janji bil baksi klan anane tangi sangka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqin iku wong sing bener kabeh fihi fil waqti bil baksi. Qala dawu sapa Allah taala ma yanzuruna illa shayhatan wahidatan. Mayang zuru na ora padha ngenteni sapa kufar ay mayang tadziru rat se ora ngenteni sapa kufar ila sehatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji wa ya ta sehatul wahidah nafkhatu israfil iku tiupane malaikat israfil niku lho meniup sangkakala al ula kang pertama tak khudu kang ngalap apa sehahum ing wong akeh wa hum halite wong akeh ya khusimuna iku lagi poro padu sopong akeh, lagi berdebat sopong akeh. Bitas didik lantas did. Asluhu te aslini lafad yakhisimun, yakhtasimun, lafad yakhtasimun. Nukilat dan bida po harokatu ta'i harokati ta'i lalkho imaring kho wa udhukhimat. Lan den idhom no opo ikilah tak fisodi ing dalam sot. Ewa hum tegesew te wong akeh ufi ghoflatin ing dalam lali anha sangking ikilah soikha. Kita khosumin kelantukaran poro padu maksudnya wata bayuin dan jual beli wa aklin dan mangan wa subrin dan ngompe wa kiri dalikalan ing dalam mengkono-mengkono kabe wa fikiro atin yaksimu nakaya diribu ragut nafad ya diribun e yaksimu dikse madoni so badung sebagian wong akeh badun sebagian sing liya pala estati unamung kora podo kuasa sopong akeh tau siatan inge kei wasiat. Ai ayusu tegese ora kober ento paring wasiat sapa wong akeh wala ila ahli lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa wong akeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asgholihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat iku wong ning pasar ora kober mulai sekali terjadi langsung kiamat bali mutuna bali mati sapa wong akeh fiha ing dalam sehat. Walu fi khoran den tiup apa fi suri ing dalam sangka kala. Wati asuru kornun nafkoti saniyah. Iku sangka kalane tiupane bengokan sing kedua. Lilbaksi krono tangi soko kubur. Wabena nafkota ini lan iku ingatar sehan dua tiupan arba'una di patang pula pane sanatan tahunnya. Jadi tiupan pertama yang saat dunia mati, tiupan kedua ditangin kabur. Nah, antara keduanya niku jaraknya 40 tahun. Faidan mengkono alikane mengkono hum utawa wong akeh il makburuna tegese wong sing dikubur kabeh minal ajdasi sang boro-boro kuburan ayil kubure tegese boro-boro kuburan ila rabbihim maring pangerane wong akeh yan sikuna metu sapa wong akeh ya khrujuna tegese metu sapa wong akeh bisuraten kelan cepet kalu padha ngucap sapa wong akeh ayil kufaru tegese wong kafir minhum sangking ikilah para manusa ngucape ya wailana utaya abdihi krono makna tambeng ngeling no yawe lan aduh cilaka kita ya halakan aduh cilaka kita wawa te wailun iku masdarun masdar lafi lakang orano fiil kemujud min lafdihi sange lafi lakang orano fiil kemuro iki jadi mutaki unai jadi muta'alake lafad nawa alal aro iki mereka duduk santai alal aro iki lahum tetap ketui penduduk swarga fiha ing dalam jannah fagiatun tentok keenak-enakan walaupun nani ku tetap keti ahli jannah fi ing dalam jannah mau tiapa wae ya dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahli jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mutada unti dapat salam mutada. Kalan Khalid dan ucapno bil kawali tegesi dan ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobari salam mirrobir rohim sangking pengeran kang ake walase bihim klan ahli jannah. Ayakulu tegesi dawu sopa Allah lagu maring ahli jannah. Salamun alaikum rupane dawu salamun alaikum. Ini cerita-cerita sing gampang-gampang ini semua. Nah sampean kepengen paham yang bus warga ngaruh rasanya. Kok angel lu menerang. Kok ini warga itu kepenak. Kepenak. Tapi sama nak terang lagi, swargo ni ku yes, pokoknya swargo. Serau sampai yang nunggu swargo, mesti mulai saat ni. Jadi nak, ya kisimun ya tenawa karena apa?

Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah. Oke, geger. Bis itu sak PT, nak sini dalam ya. Geger. Kalau sering pak bis balapan itu kadang bisa nopo. Sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu, ya mesti terjadi yang pangeran saya ngendikan kiamat itu tak ujubum, wahum, ya kisimu. Jadi penuramen yasinan tak rapahamu tak tulung. Bangunan harapan bangetan. Wahum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayyu'in wa aqlin wasyubin. Mesti manusia itu di mental takhosum, saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali. Ana awaluman yatsu baina yadayir rahmanil khusumah. Dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-cita ini. Aku lah itu rencana. Aku lah itu ben seru. No? Jepulih bareng lapor, kok alam wahyo nyorok. Si Dina Ali BDW, anak gue bisa lapor, jepulih. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusia itu, wis pokoknya ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Itu ya wis geger sampai malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah. Dari malaikat, khalifah kok manusia, mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dia, pengiran yang dua kawula kok ngangkat digegeri. Dengan pengiran tidak terima. Lu ngaku yang dua makhluk, gawe aturan kok mau gegeri. Itu pengiran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet dari malaikat. Bareng kobil dari habil, ya ribet dari dulu. Mungkin saya berkara wedoan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kunong wedok tambah ribet. Terus pokoknya dunia itu seribet. Terus dinikmati, you know? Ini. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Ya ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supire takoki, mau piye? Tak pidato ini bingung ta ora. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dene jawab wah bingung sedanten. Wah, seneng itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi sebuah negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi kowe ora ngaramlarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2.200.000 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penek, madhe man ke salat terus. Maksudnya lah madhe man ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhire kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin digaji. Dikira kan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir kadang wis padasane lek imam dhewe koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke salat terus iku perkara ono gajine to. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu enggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, maksud uang kok ngimami dok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisim. Sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mengenai akhirnya imammu gak bangga. Surga imammu puasannya hebat. Jepulih mergoti gaji. Mandekman ke sholat terus. Ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok.

Tapi rangkusan sistem zaman itu. Tapi banter. Tapi sengrama ini lah. Intinya sengrama. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Jadi Umar jawabannya sederhana. Berbentuk ngantuk. Makanya enggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul bin Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Abdul bin Umar. Kalau nak dulu jawabannya bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau itu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah, itu sahabat dungo banter-banter. Nabi duko. Innakum latatuna as-samma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilih dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah saya jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi, itu buan thayyibah malaikat-malaikat ya. Masyur itu, siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu wah, Nabi keren. Diobong ning benih sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye jare Nabi Ibrahim? Yo nak aku njuk tolong tak tolong. Enggak saya enggak minta tolong sama kamu. Wong kuwi podo aku podo maksud. Kenak wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya iku ora mbek aku sing nulung, kowe kandha aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kandha kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, podo kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajri. Nangun nang partai politik orang mengeger. Mana anu partai politik geger is biasa. Jibril lu geger mbak Nabi itu. Biasa. Mana ke sopan takok imu karena geger kuduani ben seru napa. Takok imu buka kuno guru TPQ. Ngenyek uang guru TPQ jadi takok imu buka. Sing mulang niku kula. Samaan rata mulang malah takok. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoi mukan akhir marobuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti. Malaikat jinan kandani. Ya baik guru tauhid itu takoi marobuka. Akhirnya pangeran yang nyala malaikat. Yo sing jenis guru gua coba takoi. Lucu tuh guru tauhid itu takoi. Sesuai kaji Nabi bisa takoi. Waman Nabi juga. Alah berkorok. Kaji Nabi Muhammad terus takoi waman. Tapi Nabi malah takoi waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti pilih-pilih. Nah, anggar wong ngono Kanjeng Nabi kena pisang. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Uka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nuruzulam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu? Aqidatul Awam. Yang Nuruzulam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta, ya Allah, beri saya kasafmu kasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya ngruwung disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mek mukan akhir. Wani gak nyentak muka akhir. Kok pikirane Siti Nali Umar ku ning dunya kenangane ngruwung tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Muka akhir. Minta sama Allah supaya ngalami kasuf. Kasuf itu ya ya mukasafal. Mukasafal ta walam gaib. Di dunia wali biasa, nak kira tahu ya bangten. Di dunia wali itu biasa, dan itu pasti mustajab. Mukasafan, Umar mati, kabundut, tunggu nih, minta kasof. Tawanan, Umar tangi turu, tangi ke kuburan di sewantai. Bukan akhir teko, dengan wajah sangat mengerikan. Misalnya Dina Ali ini ditakno, wajahnya itu kalkidril goli, kaya ombreng sehingga nyala. Terus pokoknya seru. Wah, saya tidak ada sekali kekiok, kalau rasa kekiok. Ternyata apa? Gua remukan akhir pacak kono, Umar ngumpat, kamu tahu kamu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini gak ada lo kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah, saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir waduh iya orang nyentak wes disentak sih ini bisa kamu pakai nanti gue roh hatu wah gue biasa gue jalanan ngalur itu kemudian jari muka anak eh jajal wocok ya repot jawab ya kan gue wocok orang kan wocok kan mau gue wocok akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran nangis Gusti selama ini saya biasa nyentak kenapa sekarang malah dibentak terus kata Allah ya sik sopan sidik itu semenjak itu mau karena akhirnya itu punya aturan ya segini aturannya ojo prosedur teman-teman wena ketemu kakasiku ojo garang teman-teman semenjak itu sudah ada tidak segarang itu terus Siti Nali intinya terus oh ternyata konsisten. Pasti Umar itu di akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya khisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niati silaturahim tetap dolan ning dulur niati silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ya aduh-aduh rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silaturahmi. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik gak? Banyak padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara enggak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang. Makanya, idza arata subhan fasta'id dalil haqqi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau nggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling enggak punya alat. Karena mentalnya manusia itu wahum ya khusum. Sampai pas kiamat, ini cek wahum ya khusum. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami Malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu mengeluar biasa. Cocok kalau debati ke Indonesia bagi negara sebelah sisi, wah oh, negara kami, imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandikman ke sholat terus, lalu gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh, ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat, tampung. Yang gremengnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ingin beri ngasih insentif sama guru madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung. Muni setuju, didik uang material. Muni rasa setuju. Ngosok, ustaz tapi itu rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang sofa yang khusus yang setuju. Terus bosan dia nampak melarat. setuju orang. Nah, aku mau ngalir, ada takdir. Sekarang kena dipikir, dia sekarang kena dipikir. Ya, karena tadi sudah wahum ya kesimun itu, apa? Wahum ya kesimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus naik. Wamta zul yawma ayyuhal mujrimu. Oya kurulan dawu sapa wa ta'ala. Imta zul yawma. Ini oleh nafsir Imam Syuuti, wamta zul yawma. Ayu halimun terus wawune niku dilebokno lafadz yaqulu ewa yaqulu tegesilan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazu yauma imtazu misau sira kafi al yauma ing dalem iki dina ayu halimuna he wong-wong sing dosa lan iki nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imta zulyo ma ayyuhal mujrimun e infaritu adil mukminin in takhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuh kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Kinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya, nak pesawatnya kepayon di haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kue nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya, asal di dunia itu pasti ada saling apa, interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wam tazil yoma ayuhal mujrimin itu nanti, nabo. Guys, gak bisa dihindari. Wam tazulan misau siro kabe al yoma indal likino ayuhal mujrimuna ya iling-iling wong situs. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah menakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu sofiyuwong. Sing rumat Nabi Musa cilik ya sama. Berapa? Ketika Rasulullah lahir, itu panitiane raku ya Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir, kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng, candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis suwepa napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa sik ora sange wangi aku nduk nggih wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena iya, kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah ini dunia serai dia ya sudah seperti itu, kamu mau apa lah pangeran yura risih tenang aja, misalnya Abu Lahab protes kalau nanti ngurumat kekasih jenengan, iya dunia aku semua. Selesai kan, dunia aku dipangan kekasihku, selesai kan misalnya Fir'aun protes, iya ngurumat Musa aku lho Gusti, aku dunia ini coba. Itunya nih jenengan ya, gue sama masalah ya, pangeran santai lah. Ya. Tapi nak gue ada bayang nawang sholat, gue tuh steril tau wong kafir lah. Terus gue gak tau mau sejarah. Nabi Musa itu di rumah. Lagi dengan Nabi ini gue sing mali dia nih. Akulah. Iya sih mau nuntunya biasa wais. Soalnya udah gue biasa wais. Maksudnya biasa wais penting sholat, di hati sholat, rezeki, seminar bos. Pokoknya ta'ala gue pengeran, gak usah sok suci, gak usah sok bener dewi, biasa waris. Dunia sekapir sana apa? Pengeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah, malah akhirnya suhul khotimah. Padahal dulu disebut khamamatul masjid, tukang itika. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suhul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah, ditekdir khusnul khotimah. Makanya itu ngoyamu kolibal kulub, sabit kolbi ala. Ini kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir apa, tidak penting apa, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu ini, pangeran, ya sudah. Itu anakku itu mau aku mikir apa, mau dewi. Karena itu mau ngaji itu derajatnya dur, ngaji. Muka ngaji muji pangeran, nanti mau mikir apa, dewi. Makanya masyhur itu, ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dungo kepinginnya itu kabul gak jadi. Ini mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah, gue kan gak kontribusi ini agama rapati, ya tapi dungo. Oh, besar murahan nih. Ya tapi ngapain ya mulang ya apa aja. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, jadi kan mulangi payu Gus. Lah kalau apa ayu, dunga dunga. Ya tapi aku ngerti. Pangeran ora bakal nyembadani Barno ora Gus. Pangeran ya wis paling wis dikai ICD ngono cukup ungu. Kulo termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang solawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, solawatan berlebihan ya. Redaksi solawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya bah, itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dungo itu jalur mau swidik. Paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man huwa huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Warmono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah, kowe kan gak muni muji Allah mau basa basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau gue syarat tok. Bariku Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Oh, pokoknya mana jare pangeran. Muji kekasihku suwi di dungane kecangkeman. Nah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya solawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Di akhlak. Makanya saya diantara solawat yang seneng itu solawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca solawat itu. Solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Fayam basitu fi kalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu. Ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya. Musalli itu rohnya saya yang membaca sholawat. Bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Aku kan enggak mau jual solawat itu mau. Saya termasuk orang yang enggak saya loh. Ya. Tetapi ya tetap baik dibang nganggu primbon ya satu solawatan. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dulu nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh solawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Oh masalah ala sitina Muhammad nuri kalam ala diurus. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad? Muni Sayyidina aja di soal. Ya, misalnya terus. Baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang-kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifatinya? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah ikti hajati wa gremeng seram itu kan jangan gak bakat wali. Nah cara pula itu sisa dulu. Kulo ya sering ngamini dungane wong ngono niku tapi ning ati kulo ning ati Gus amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin Gus barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itu doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat ya? Apa? Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazita ya Rabbana lakal hamdu kaya bambayu di jalan wajika adimi sultani la nufsi sana'an alika anta kama asnita ala. Gak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udhu kirito kami sakhotika fi mu'afatika min ukubatika wa kami Allahumma surwayus bihaqi jabarutika wa bihaus. Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa enggak doa. Pak haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sadek. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lak lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghalu husana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenang. Jadi makhluk aneh gitu, jadi hubungan mbek pangeran itu aneh. Ya tapi jeneng rabakat wali wis ngene iku dadine wis ngene. Ya tok ngono kok mari wali kasihan malah gak elit. Nah, tapi saya mohon itu di solawat-solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu enggak punya kalimat yang apa baik, ya mau solawat yang 100 itu enggak ada salah. Biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri. Ya gitulah, paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sikot-sikot sing keren, bacalah solawat berapa? 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jago wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangi. Berarti yen kapan ati ditakoki pangeran. Kowe nyebut kekasihmu piro bisa, nyebut utang 100 dasar rayutan. Ya dah, saya termasuk orang yang setuju tadi. Kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut Nabi-Nya itu teng saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun. Orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anittum. Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Wira bakat nubu suarga baru kaya syafaatin Nabi akhirnya melebu suarga. Wira kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dukha Rasulullah bikab syaini terhadaan ahli wahada amman nam yutokhi min mati jenis alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu. Ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, itu namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Bil mu'mini narofur. Allah yang dat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'atsihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlaki. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati Rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahmaa'u bainahum tarawhum ruk'an sujjada yabtaghuuna fadlan min Allahi wa ridwaanihi wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini, begini, begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Berjamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarawih merupakan sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud si mahum fi wujuhim min asari sujud. Dah asari sujud tak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya sempoy. Itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Wih wanyan provokator. Nah ono apa ya. Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakis simun. Nah kalau berarti kepentingan ini. Pokoknya ayatnya si mahum fi wujuhim min asari sujud. Bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan saya terangkan ya, tapi kayak jauh sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya napa? Di akhirat. Rasulullah tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Lho itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa lho daripada kok kowe ora jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan. Mau serasa sensitif tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samudra. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya usak dunia itu hanya sekitar karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini enggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahih. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar seperempat dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu ngaca terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bigo yang karena enggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan itu siapa kok nurnya sampai kan malaikat langsung tak. Lah ni hafal Quran alim kan insyaallah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti ditetapkan ashabul yamin. Kalau gak ada nur, ashabul sih. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah dok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sah sebaiknya kalau bakso. Sirah itu kabeh, benora kelap. Mana aneh, pepes sah terus dulat-dulat dulat. Itu soben ya kelap-kelap. Ya sudah ya, setelah itu kata ngendikane pangeran, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat.

wudunya untuk sholat. Masyur itu diriwayat ulama. Tawa doa wudu an khafifan duna wudu'ihi lisholat. Tapi kalau wudu untuk sholat, asbaghal wudu, menyempurnakan. Jadi supaya ada bedanya wudu sholat dan wudu tidak sholat. Saya ini kalau menurut saya ngaji, bodoh. Kata. Abu Bakar ya gitu. Ada orang puasa sunat, tanya dia ada buka, itu marah itu. Istrinya pernah nyadiakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu apangan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Jadi ya biasa aja kalau puasa sunat, wah, apa yang buka, pola, apa. Ramadannya ya iri, tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang temu. Nanti apa gitaran terus wudu pangeran tersinggung piye kok menyekel gitaran. Jadi enggak boleh kebaikan disaingi itu juga enggak boleh. Bapak gue sregep wudu sampai nyekel gitar. Ya oh, Quran tersinggung wah semene gue enggak sembuh kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu di sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh enggak duduk? Boleh, kalau sholat fardu? Enggak boleh, biar ada bedanya, fardu itu spesial, enggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat, sunat pun harus berdiri, fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri, ya sholat sunat boleh duduk, meskipun mampu loh ya. Enggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri, berarti ada sunat menyanyi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas, gak boleh. Makanya Abu Bakar itu gak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Mas'ud lebih parah, dia itu tukang nyuweping orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mau lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Karena ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahfud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, kira usah anut ilmu bahaya. Jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu, tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, gak boleh fardu disaingi itu gak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh yang gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rohilah. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci, harus tetap sholat. Jenenge sholat ya hormatil waqti. Karena enggak boleh fardu ditinggal. Meskipun nanti harus iadah. Karena enggak boleh mengalahkan fardu, meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa, kena najis, kena uyah sampean misalnya. Kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh enggak sholat sunat? Boleh. Oh, enggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan enggak suci, enggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial, apa? Spesial. Buat kalau terus nanya. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Ai infaridu tegese misau sira kabeh ana mukminin asa ing pira-pira mukmin ingkang tilati itu. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin biye ing kan al mukmin. To rujuk e bali beten apa. Maksudnya rujuk itu awal iki sam ingkang tilati mukminin biye ing kufar utawa kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merintah ana ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merintah ana ingsun kuming sira kabeh ya bani Adam ayi bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu syaitan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asyaitana ing setan. Ngendikane pangeran kok ijek kanut setan ujek menemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Manane la tu ti utekse aja taat sira kabeh ing setan. Inna usatamne setan laku maring sira kabeh aduan musuh mubinun kang jelas. E bayinul adawati tegese banget musuhane. Lha mu setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani budune lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa nesune kelakuan budhe nyembah sira kabeh ning ingsun. Wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ning ingsun. Wati ulan to ato sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan tuh ndak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah, pokoknya malah taat. Taat yo ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hada utawi iki maknane taat ning Allah taala. Hada ai al-mazkur min taatillah ku sirat dan ku dalan tariqun dalan mustaqimun kang.